بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، الحمد لله di sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi' untuk kita semua dan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Dalam suratul Mujadilah ayat yang ke-11. Karena kita masih dalam pembahasan dari cabang keimanan thalabul ilm, maka ayat ini pula menyebutkan tentang tentunya pertama tingginya derajat orang-orang yang menuntut ilmu atau orang yang belajar mempelajari ilmu, yaitu ilmu agama. Karena kalimat ilmu di dalam nusus, ilmu di dalam nusus, berkata Imam Ibnul Qayyim, yang pertama ditujukan adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Jadi semua penyebutan ilmu di dalam nas, baik itu kitabullah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diinginkan dengannya yang pertama adalah ilmu syar'i. Allah mengangkat derajat mereka, yaitu orang-orang yang berilmu, dengan beberapa derajat dan juga menunjukkan bahwa ilmu adalah ilmu agama adalah suatu yang wajib dituntut, karena dengannya seorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang apabila ingin derajatnya diangkat oleh Allah, maka tuntutlah ilmu. Ilmu agama yang kita pelajari, yang mengajarkan kita mengenali Allah, mengenali Nabi-Nya, dan mengenali agama Islam dengan dalil, membawa kita untuk bertauhid berakidah, beriman, dan membawa kita untuk mempraktekkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Dan tujuan mempraktekkan agama Allah dengan baik dan benar juga kembali kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Sehingga menuntut ilmu merupakan cabang keimanan. Dan kemarin telah kita dengarkan beberapa keterangan yang tentunya membimbing kita dari penyebutan pentingnya, utamanya ilmu dan kenapa dia dimasukkan di dalam keimanan. Qala rahimahullahu ta'ala, hal yastawi alladhina la ya'lamuna, qala Allah subhanahu wa ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, innama yatadhakkaru ulul albab. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu, dan orang-orang yang tidak berilmu? Hanyalah yang dapat berpikir mereka orang-orang yang memiliki kalbu. Pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya suatu pertanyaan yang tidak perlu mendapatkan jawaban karena sudah sangat jelas, yaitu tidak sama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat setelahnya dengan pernyataan innama yatadzakkar ulul albab. Cuma orang-orang yang memiliki kalbu yang bisa mengingat dan bisa mengetahui hal ini. Demikian, apakah sama orang yang mengerti dan mengenali Allah dengan baik dan benar dengan orang yang tidak mengerti dan mengenali Allah dengan baik dan benar? Tentunya jawabannya tidak sama. Wallahu a'lam bisawab. Karenanya kenapa ilmu itu demikian tinggi derajatnya, dan ilmu itu merupakan pembuka terhadap semua pengetahuan, terhadap semua keterangan agama, dan terhadap semua penerapan dengan prakteknya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu, jangankan salatnya, mungkin Rabb-nya sendiri dia tidak mengenali dengan baik dan benar. Lantas bagaimana dengan salatnya? Karena itu terjadinya banyak kesyirikan, banyak penyimpangan akidah dan tauhid karena tidak mengenali Allah dengan baik dan benar, tidak mengilmui tentang Allah dengan baik dan benar, hak-haknya. Apa syariat, apa yang seharusnya dia jalankan? Apa yang seharusnya dia tinggalkan? Berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan larangan Allah subhanahu wa ta'ala atau apa yang Allah haramkan, apa yang Allah murkai, itu diperhadapkan kepadanya, disandingkan dengannya, disekutukan dengannya. Wallahu ta'ala alam bisawab, semuanya diketahui dengan ilmu. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, setelah beliau mendapatkan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala diangkat sebagai nabi dan rasul dengan agama Allah, kaumnya yang mengenali beliau sebelumnya tidak demikian. Mereka yang mengingkari kenabian dan kerasulan beliau lantas kemudian mempertanyakan. Artinya mereka mempertanyakan keterangan ini yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar demikian? Karena kalau itu bukan dari ilmu, niscaya itu adalah mengada-ngada. Tapi tentunya apa yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari ilmu Allah, risalahnya, agamanya, sehingga mereka diajak untuk berilah dengan ilah yang satu. Mereka mengingkari hal ini. Ilah yang banyak bagaimana? Diajak kepada agama yang satu. Diajak kepada syariat yang satu. Mereka demikian mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah dari ilmu yang Allah berikan, yang Allah datangkan, yang Allah wahyukan, Allah ajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi sahihaini min hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma dan dalam hadis yang sahih dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma di dalam sahihaini, sesungguhnya Allah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menggenggam mencabut ilmu dengan mencabutnya tiba-tiba dari manusia. Akan tetapi Allah menggenggam dan mencabut ilmu tersebut dengan digenggamnya para ulama, yaitu diwafatkannya oleh para ulama, diwafatkannya para ulama. Biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Ulama siapa? Ulama Rabbani. Kalaupun sekarang dikatakan toh masih banyak ulama, naam, ulama yang tidak Rabbani, banyak ulama yang Rabbani, ulama yang Rabbani qalilan, sedikit. Naam. Tapi ulama su banyak. Alimun lisan banyak. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai kemudian tidak tersisa satu alim pun di permukaan bumi. Maka ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia pun mengambil orang-orang bodoh sebagai tokoh-tokoh mereka, tokoh ilmu, tokoh fatwa, tapi dari orang-orang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kemudian karena orang-orang bodoh yang diangkat, mereka pun bertanya kepada orang-orang bodoh tersebut, maka orang-orang bodoh ini pun berfatwa dengan tanpa ilmu, karena dia tidak memiliki ilmu, bagaimana dia berfatwa dengan ilmu? Dia berfatwa dengan tanpa ilmu. Faqidu syai' la yu'ti, yang tidak ada ilmunya bagaimana memberikan ilmu. Fa'afta bighairi ilmin fadallu, maka mereka pun menyesatkan manusia. Wa adallu, dan mereka pun juga menyesatkan diri mereka sendiri. Jadi mereka sesat dan manusia sesat. Tentunya dengan hadis ini menunjukkan bagaimana iman itu di akhir zaman sedikit demi sedikit diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ilmu sedikit demi sedikit diambil oleh Allah dengan diwafatkannya ulama. Sampai kemudian nantinya tidak ada lagi orang yang beriman di permukaan bumi, baru kemudian Allah datangkan kiamat. Tentunya tidak ada lagi orang beriman, tidak ada lagi yang membawa keterangan ilmu. Tidak ada lagi yang mengimani Allah dengan ilmu. Yang ada adalah manusia-manusia yang tidak mengimani. Yang ada adalah manusia-manusia yang tidak berakidah, tidak memiliki agama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan juga dengan hadis ini tentunya bahwa ulama, mereka orang yang berilmu, merupakan pelita pada umat. Ketika pelita ini redup, maka umat akan tergelapkan keadaannya. Pelita yang menerangi umat, apabila pelita ini redup, maka manusia juga akan mendapatkan kegelapan. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu pula hadis ini menunjukkan bagaimana mulianya dan utamanya ilmu. Bagaimana mulianya dan utamanya ilmu. Karena itu wahai para penuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah menuntut ilmu. Seriuslah. Sebagaimana telah kita terangkan kemarin, ilmu adalah suatu yang bernilai besar, anugerah Allah, taufik, dan juga merupakan pemberian Allah yang terbesar kepada hambanya. Semua pembicaraan tentang ilmu mulia. Semua pembicaraan tentang ilmu mulia. mulai dari rihlah sampai kepada posisi dia sebagai seorang alim. Dari mulai dia rihlah, menghafal ilmu, belajar ilmu, duduk di majlis, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai menjadi alim, semuanya adalah pembicaraan yang mulia, yang utama. Wallahu a'lam bissawab. Jangan anugerah Allah yang besar ini diganti dengan sesuatu yang rendahan. Jangan anugerah yang besar yang Allah berikan kepada seseorang dengan ilmu dia ganti dengan sesuatu yang tidak punya nilai, yang tidak punya harga. Itu sama artinya dia telah mendapatkan harta yang berharga, lantas dia membuang harta tersebut dan dia menjadi orang yang sengsara, tersiksa karena dia telah membuang hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Seorang yang lapar, dia tentunya butuh makan, minum. Kemudian ada makanan di sisinya, dia buang. Maka dia akan tentunya tersakitkan dan tersengsarakan dengan tanpa makanan tersebut. Dia diberikan oleh Allah ilmu. Diberikan oleh Allah ilmu. Kemudian dia sia-siakan, dia buang. Wallahul musta'an. Janganlah kita menjadi orang yang menggantikan suatu yang baik, yang mulia dengan suatu yang rendah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fi sahihi Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man nafasa al-mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi ayawmil qiyamah. Siapa yang melepaskan dari seorang mukmin kesempitan dari kesempitan-kesempitan dunia, maka Allah akan melepaskan kesempitan yang dia akan dapatkan dari kesempitan-kesempitan di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sir yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memudahkan urusan orang-orang yang mendapatkan kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong, menaungi hamba selama hamba itu menolong dan menaungi saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dan siapa yang berjalan di satu jalan dalam rangka mengharapkan ilmu, mencari ilmu, agama. Sahalallahu lahu bi tariqan il jannah. Maka akan Allah mudahkan jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa majtama'a qaumun min fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca kitabullah, mempelajarinya, di antara mereka mengajarkannya, di antara mereka illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wahabbat humul malaikah. Dan akan dikelilingi mereka oleh para malaikat. wa ghasiyat humur rahmah, dan rahmah pun akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah pun menyebutkan dengan pujian, sanjungan terhadap siapa yang ada di sisinya dari hamba-hamba Allah yang ada di atas langit sana. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lamban atau dia melambankan amalannya, maka dia tidak akan dibantu, didorong sedikitpun kedudukannya, derajatnya nantinya, walaupun dengan nasab yang mulia yang dia miliki. Walaupun dengan nasab yang mulia yang dia miliki. Dalam hadis, Allah menyebutkan tentang ilmu, yaitu seorang berjalan mencari ilmu, Allah mudahkan jalan untuk mendapatkan surga Allah. Ini menunjukkan ilmu suatu yang sangat berharga, bagian dari iman. Bagian dari iman menyebabkan seorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu asal mulanya diperoleh, dipelajari di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya ilmu agama di masjid beliau. Kemudian dari madrasah masjid ini menjadilah madrasah-madrasah yang di luar masjid, dari yang kecil sampai yang paling besar, yang asalnya adalah pembelajaran ilmu itu dari masjid. Karena itu disinggung di sini masjid. Di dalam mereka belajar di masjid, kecuali didatangkan oleh Allah sakinah, dikelilingi oleh malaikat, dan diliputkan padanya ar-rahmah. Karena itu mempelajari ilmu di masjid bukan hal yang paling tingkatannya di bawah, tetapi bahkan tingkatannya paling di atas. Wallahu a'lam bisawab. Karenanya para ulama, mereka mengajarkan ilmu agama, mengajarkan kitabullah, kitab-kitab agama, kitab-kitab sunnah di masjid, di rumah-rumah Allah, sampai hari ini. Kemudian, seorang kalau mendapatkan ilmu dengan baik dan benar, maka dia akan mendapatkan ketenangan pada dirinya. Karena ilmu yang datang adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia pelajari akan membawa dia kepada ketenangan, kenyamanan di dunia, dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Lihatlah kehidupan para ulama. Dari generasi yang awal salaf sampai pada hari ini. Niscaya kita akan melihat mereka dengan penuh ketenangan, kematangan, kemantepan. Semuanya dikarenakan mereka mendapatkan ilmu dan membawa ilmu. Ulama kita dengan usia yang kita ketahui, usia yang tidak sedikit, usia mereka ada yang 90 tahun. Kurang sedikit ataupun bahkan lebih. Tetapi dengan usia yang seperti itu, usia yang masih dikatakan aktif dengan aktivitas ilmiah, tidak ada yang diketahui dari mereka pikun, tidak ada yang diketahui dari mereka seperti yang dikatakan dengan tuanya kembali, seperti anak-anak kembali dengan tuanya, seorang kembali seperti anak-anak kembali. Tetapi mereka didapatkan orang yang masih semangat beraktivitas tinggi dengan ilmu dan amal sampai mereka diwafatkan oleh Allah, bahkan dengan hafalan yang tajam. Dengan hafalan yang tajam. Itu semua karena pertama tentunya keutamaan Allah yang Allah berikan kepada mereka, dan tidak lepas dari ilmu yang mereka bawa. Syekh Albani, Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala meninggal dengan usia 90 lebih. Syekh bin Bas kadhalik. Dan kemarin Syekh Shalih Al-Uhaidan juga kadhalik. Dan berapa masayikh, kalaupun tidak usia seperti itu, usia mereka usia-usia yang sepuh. Tapi jangan tanyakan aktivitas ilmu mereka. Menunjukkan mereka demikian, karena ilmu mereka. Karena ilmu mereka. Asy-Syaikh Rabi'ah hafizahullah ta'ala, walaupun dengan sakit yang berat, dengan usia yang juga tidak cukup, tidak sedikit, usia yang mendekati 90 tahun atau bahkan sudah 90 lebih, beliau tetap didapati orang yang aktif. Walaupun dalam sebagian keadaan berbaring di tempat tidur, tentunya dengan sakit yang didapatkan, tetapi beliau aktif. Aktif membaca, aktif menulis. Dan membaca dan menulis mereka bukan bacaan seperti kita. Kalau kita membaca mungkin berkali-kali baru paham, mereka sekali baca paham. Dan mereka menulis bukan tulisan biasa, tapi tulisan tahqiq. Tulisan yang dengan telaah mendalam. Telaah yang mendalam. Ini ilmu yang mengangkat derajat mereka, memberikan mereka kekuatan. Atau Allah dengan ilmu yang mereka dapatkan diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu tersebut. Tidak sebagaimana kebanyakan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kita lihat di hari tuanya, dia hanya sekedar duduk di depan rumahnya melamun. Di hari tuanya, Dia hanya bolak-balik dari depan rumah ke dalam rumah. Dan mulai hilang kekuatannya, fisiknya. Demikian pula hilang akalnya sedikit demi sedikit. Demikian pula hilang basirahnya yang dulunya dia punya ketika dia masih muda, mulai menyurut sampai pada keadaan dia pun pikun. Dia pun pikun. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu agama. Makanya kalau dikatakan kapan ilmu itu selesai kita raih, ilmu tersebut selesai diraih apabila kita telah wafat. Selama kita belum wafat, kata para ulama, selama itu pula kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Bagaimana Allah mengangkat ilmu dan bagaimana Allah mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu. Berbeda pula dengan orang yang mencari ilmu tetapi menginginkan sesuatu. Maka bukan dengan ilmu yang dia miliki di saat tua semakin matang, tetapi semakin ngawur. Kita heran ada orang sekian lama dia dihidupkan oleh Allah dengan kehidupan, dan dalam perjalanan hidupnya dia sempat mempelajari ilmu, bahkan dia menimba ilmu. Tapi semakin tuanya bukan semakin matang, tetapi semakin ngawur, semakin nyeleneh terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karena dia menginginkan ilmu bukan untuk lillah, tetapi ada sesuatu yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga tidak disamakan antara yang za dengan yang za. Tidak disamakan dengan itu dan itu. Tidak disamakan orang yang memiliki ilmu yang pertama, yaitu para ulama, dengan orang yang dia memiliki ilmu tapi bukan tujuannya untuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian, cukuplah mereka para penuntut ilmu dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh Allah di majlis Allah. Saya yakin, atau kita yakini bersama, bahwa kita ketika disebutkan di majlis orang tua kita dengan penyebutan yang indah, sanjungan, demikian di majlis manusia dengan sanjungan, pujian yang indah, kita pun akan merasa terbumbung, merasa terangkat, merasa senang, bahagia. Itu merupakan fitrah kita sebagai manusia. Tentunya majelis itu majelis biasa, majelisnya para makhluk. Bagaimana dengan majelisnya Al-Khaliq yang dia menyebutkan di hadapan makhluk, sebaik-baik makhluk, yaitu malaikat. Tentunya tidakkah kita sangat tersanjung disebutkan dengan pujian dan sanjungan dengan ilmu dan dengan majlis yang kita duduk di situ, belajar ilmu di situ. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga orang yang cerdas, dia bisa mempertimbangkan, dia bisa melihat timbangan ini. Dan dia akan memilih apa yang utama, dan dia akan meninggalkan dan menjauhi apa yang tidak memberikan dan mengangkat derajatnya sebagai manusia. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian terakhir, adapun hadis-hadis di atasnya akan kita lewati nanti insyaallah. Hadis tentang amalan iman menolong seorang mukmin, menolong hamba Allah, memudahkan urusan hamba Allah akan kita lewati nantinya insyaallah pada cabang-cabang iman yang akan disebutkan setelahnya. Adapun potongan hadis yang setelahnya, yang terakhir, masih berkaitan dengan ilmu, yaitu seorang dengan ilmu bahkan akan mengangkat derajatnya kalaupun mungkin dia adalah seorang budak. Kalaupun dia adalah seorang budak. Budak tentunya tingkatan strata sosial, status sosial paling rendah. Jadi budak itu tingkatan status sosial paling rendah karena diperjualbelikan. Tetapi dengan ilmu budak ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kemarin kita dengarkan anjing yang terdidik diangkat oleh Allah, disebutkan dalam kitabullah. Dimuliakan dengan yang tidak terdidik, tidak memiliki ilmu. Demikian dengan budak. Didapatkan a'immah, para tokoh agama dari kalangan budak. Salah satu di antaranya adalah Atha. Atha seorang asalnya budak dari negeri Afrika. Tentunya penyebutan Afrika, kalau kita lihat dari pengelompokan manusia, maka kelompok yang dikatakan dari negeri Afrika ini tentunya akan dikatakan dia berada di deretan urutan sekian di antara manusia-manusia yang lain. Itu kalau dengan perhitungan strata sosial, status sosial. Berbeda kalau dengan ukuran iman, innama akramakum indallahi atqakum. Adalah orang yang paling bertakwa, itu paling mulia. Karenanya Atha disebutkan salah seorang imam yang besar, kalaupun statusnya adalah budak awalnya dari negeri Afrika, dan digambarkan beliau memiliki cacat. Beliau memiliki cacat pada anggota tubuhnya. Tetapi salah satu khalifah mendatangi Atha untuk bertanya tentang manasik al-hajj. Dan bersama khalifah dua orang putranya, pangeran. Bersama dua orang putranya yaitu dua orang pangeran. Kedua putranya merasa heran. Ayahnya mau duduk di hadapan budak Afrika ini, menunggu jawaban dari pertanyaan yang dia ingin, yang dia tanyakan. Tentunya ini menunjukkan bagaimana status ilmu budak ditanya tentang ilmu oleh seorang raja, menunggu jawaban dari budak tersebut sampai membuat kedua anaknya terherankan. Ini salah satu di antara budak tersebut dari status menjadi pemimpin agama. Demikian para budak yang lainnya. Tidak satu, tidak dua, banyak para imam. Atau ada di antara mereka dengan status pertama adalah budak. Tetapi dengan keadaan budak tidak membuat mereka surut di dalam mendapatkan ilmu dan meraih ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan mengira kita nasabnya bagus. Mungkin nasabnya nasab darah biru mungkin. Ataupun mungkin nasabnya nasab keturunan dari manusia mulia. Atau mungkin kita katakan kita adalah keturunan Rasulullah misalnya. Atau nasab yang lain. Nasab ini tidak akan memberikan manfaat kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Nasab tidak akan memberikan manfaat kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Ilmu yang akan memuliakan nasab tersebut. Karenanya, siapa yang berlambat-lambat dalam beramal atau amalnya lamban, tidak dibarengi dengan ilmu, maka nasabnya tidak akan mendukungnya. Tetapi siapa yang beramal dengan segera dengan ilmu, maka ilmu ini akan mendukung nasabnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ilmu bukan warisan. Ilmu bukan warisan. Bukan berarti orang tuanya adalah alim, pastinya anaknya alim pula. Tidak demikian. Terlalu banyak ulama, anaknya tidak alim. Tapi bukan berarti menyebabkan ulama tersebut senang, bukan. Hanya saja dikatakan ilmu itu bukan warisan. Kalau ilmu itu warisan, kita tidak dapat bahagian. Kita dan kebanyakan manusia tidak dapat bahagian karena banyak di antara orang tua mereka tidak alim. Banyak di antara mereka orang tuanya tidak alim. Kalau ilmu itu warisan, mereka tidak dapat ilmu tersebut. Karena tidak dapat warisan dari orang tuanya. Orang tuanya tidak alim. Tapi ilmu itu adalah warisannya para nabi. Siapa yang mau mengambil ilmu itu dengan pengambilan yang cukup, maka dia akan mendapatkan kecukupan. Ilmu itu adalah warisannya para nabi. Al-anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakinna yuwarrithul ilma faman akhadahu akhadahu bi akhrin wafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah warisannya para nabi. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Maka siapa yang mengambil ilmu tersebut dengan pengambilan yang cukup, maka dia akan mendapatkan kecukupan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu siapapun nasabnya, bagaimanapun nasabnya, kalau tidak dibarengi dengan ilmu, tidak akan berfaedah nasab tersebut. Tadi sudah disebutkan, dia berdarah biru, bahkan dia adalah keturunan Rasulullah, tapi dia tidak memiliki ilmu, percuma. Nasab yang mulia tidak akan mendukung. Wallahu a'lam bisawab. Ilmunya, ilmulah yang menetapkan seorang diangkat dan tidak. Tentunya demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Demikian Allah yang menetapkan. Maka kata para ulama kita, karena ilmu itu bukan warisan, walhamdulillah kita pun bisa meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Karena ilmu itu bukan warisan, kita pun bisa meraih ilmu itu sebanyak-banyaknya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian. Mudah-mudahan dengan keterangan ini mencukupkan bahwasanya dari cabang keimanan itu adalah ilmu, dengan keterangan keutamaannya dan naam kemuliaan keutamaan ilmu, pemilik ilmu, siapa yang membawa ilmu, dan tentunya kemuliaannya. Qala rahimahullahu ta'ala, الثامن عشر من شعب الإيمان, yang ke-18 dari cabang keimanan, nashrul ilmi. Yang ke-18 dari cabang keimanan adalah menyebarkan ilmu. Diqaulihi ta'ala, latubayyinunnahu linnas wala taktumunahu, dalam surah Ali Imran. Latubayyinunnahu linnas, sungguh engkau semestinya menjelaskan kepada manusia, dan jangan engkau menyembunyikannya. Ini kepada Nabi dan Rasul, agar menyampaikan kepada manusia ilmu Allah yang telah diajarkan kepada beliau, dan jangan menyembunyikannya. Karena itu dari zakat ilmu, menyampaikan ilmu. Dari zakat ilmu, menyampaikan ilmu. Mendakwakan ilmu. Itu dari zakatnya ilmu. Ya, namanya zakat. Harta ketika kita zakatkan, apakah harta itu semakin sedikit? Ketika zakat kita keluarkan dari harta kita, apakah harta kita semakin sedikit? Jawabannya tidak. Semakin apa? Semakin banyak. Harta kita ketika kita zakatkan semakin banyak. Dan apakah orang yang mengeluarkan zakat semakin miskin? Bahkan jawabannya, dengan zakat terlalu banyak orang yang semakin kaya. Terlalu banyak orang yang semakin kaya. Ini harta. Bagaimana dengan ilmu? Ilmu ketika kita salurkan, kita sebarkan, kita ajarkan, kita dakwakan, yang itu adalah zakatnya ilmu, seorang tidak akan bertambah habis ilmunya. Tetapi Allah akan bertambah, memberikan tambahan keluasan ilmunya. Karenanya kita lihat para ulama kita dengan usia yang sudah sepuh. Mungkin kalian tidak pernah melihat seorang kakek-kakek yang berjenggot putih dengan suara yang sudah berat menyampaikan ilmu. Mungkin, alhamdulillah, di antara kalian ada yang telah mendapatkan seorang yang kondisinya demikian, yaitu dari masaikh ilmu, dari guru-guru ilmu, sudah tua, sepuh, menyampaikan ilmu. Mungkin kita berpikir, dan mungkin kita juga bertanya, sudah tua ya, tapi masih mengajarkan apa? Bahasa Arab, mengajarkan akidah, mengajarkan fikih. Dalam keadaan banyak yang masih muda, masih energik, tidak menyampaikan ilmu. Kenapa demikian? Karena yang sudah tua memiliki ilmu dan mengerti bagaimana ilmu dan bagaimana penyebaran ilmu. Yang muda tidak memiliki ilmu dan tidak mengerti apa itu ilmu. Karena itu didapati para ulama kita usia yang tidak sedikit, usia yang sudah sepuh. Ya mungkin kalau tingkatan kalian di Indonesia ini dengan duat, dengan asatid, usianya tidak seperti itu. Usianya belum sampai ke seperti itu. Usia mereka, para masayikh, para guru-guru agama, usia yang sudah menjelang diangkatnya mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu usia sepuh. Tetapi mereka tidak surut di dalam menyampaikan, menyebarkan ilmu. Tidak surut dalam menyampaikan dan menyebarkan ilmu. Bahkan dalam keadaan di tempat tidurnya berbaring, menyampaikan ilmu. Dalam keadaan berbaring di tempat tidurnya menyampaikan ilmu. Seperti Syekh Rabi hafizahullah ta'ala yang kita dapati sekarang. Dan para ulama kita yang lain. Dalam keadaan berbaring mereka masih sempat menyampaikan ilmu. Tentunya dengan seperti ini kita tahu kadarnya bagaimana ilmu tersebut. Masya Allah, orang sudah sepuh, sakit, berbaring, masih menyampaikan ilmu. Masih menerangkan tentang ilmu. Di sisi orang-orang awam, kalau sudah seperti itu ya banyak diam istirahat. Banyak diam, banyak istirahat. Atau paling tidak, berbagai macam obat yang harus dilaluinya. Maka lihatlah, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Kembali lagi kita katakan, di sini menyebarkan ilmu, nasrul ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Karena menyampaikan ilmu itu adalah jihad. Jihadnya para ulama dengan menyampaikan ilmu. Demikian ilmu semakin disampaikan semakin banyak. Sebagaimana tadi sudah disebutkan. Zakatnya ilmu apa? Dengan menyampaikan. Jangan takut. Nanti kalau saya sampaikan ilmu, ilmu saya habis. Jangan takut. Ilmunya semakin akan berkembang, semakin bertambah, Allah akan tambah. Demikian ilmu ketika disampaikan akan membuat seorang semakin tajam pandangannya terhadap masalah ilmiah. Dalam satu pembahasan ilmiah, ada seorang datang ke Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dia menyelisih Syekh dalam satu pendapat, dan itu adalah hal yang wajar dalam masalah fikih. Hanya saja Syekh mengatakan, kamu kalau mau membahas, jangan sehari dua hari. Kamu membahas setahun, dua tahun, bahkan bertahun-tahun. Baru dikatakan kamu betul-betul serius dalam pembahasan tersebut dan insaf dalam pembahasan tersebut. Ya fulan, kata beliau, tahukah kamu dalam pembahasan yang engkau mempermasalahkan ini kepada saya, pembahasan ini saya telah telaah 14 tahun lamanya. Coba, 14 tahun ditelaah satu masalah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kamu berapa lama? Ya tentunya dari sifatnya anak muda tergesa-gesa, sifatnya anak muda tergesa-gesa. Ya namanya anak muda, mungkin dia membahas ya paling lama sebulan. Sebulan dengan 14 tahun, yang mana yang lebih lama? Maka kata Syekh Al-Albani, masalah ini masalah yang wajar, khilaf. Tetapi yang jadi masalah, kamu jangan tergesa-gesa dalam menelaah ilmu. Dalami, bahkan mungkin bahas dengan panjang lebar terlebih dahulu. Sampai tidak didapatkan celah. Karena kita disuruh untuk beristihad. Baru kita berpegang dengan pendapat yang kita telaah ini menghadap atau menyelisihi pendapat yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi semakin seorang menyampaikan, semakin mendalam, semakin tajam ilmunya. Inilah hasil menyampaikan ilmu. Karena itu Allah berfirman, la tubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Kamu sampaikan ilmu keterangan agama ini kepada mereka dan jangan kamu sembunyikan. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-178. Wa qawlihi ta'ala waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dalam surah At-Taubah ayat 122. Dan agar mereka yang belajar ilmu memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka. Ilmu bukan untuk disembunyikan. Ilmu bukan untuk digudangkan. Tetapi ilmu untuk disebarkan, diajarkan. Sehingga ilmu tersebar ke sisi manusia. Tersampaikan ke sisi manusia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bahkan tercela seorang, dia menyembunyikan ilmu, akan didatangkan nanti di hari kemudian, dan dia akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyembunyikan ilmunya. Wallahul musta'an. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayah. Menyampaikan apa yang datang dari Rasulullah walaupun satu ayah dengan ilmu. Dan ini tentunya arahan dan bimbingan untuk menyampaikan ilmu. Arahan dan bimbingan untuk menyampaikan ilmu. Jangan disembunyikan. Jangan disimpan. Tapi sampaikan ke hadapan manusia. Tentunya kalau dikatakan ilmu disampaikan ke hadapan manusia, menyampaikannya adalah ilmu, bukan menyampaikan dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Kita mau menyampaikan kepada manusia tidak memiliki ilmu, apa yang kita mau sampaikan masalahnya? Wallahu a'lam bisawab. Wali hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu fi sahihaini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi bi Mina ala liyuballighanna ashahidu minkum al-ghaiba fala'alla man yuballighuhu yakunu aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu pula di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam khutbahnya di Mina, yaitu khutbatul hajat, khutbatul wada di Mina, beliau mengatakan ala liyuballighanna asyhadu minkumul ghaib. Ketahuilah, sungguh orang yang mendengarkan, menyaksikan ilmu yang telah diterangkan kepadanya, agar menyampaikan kepada yang tidak hadir. Orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Dan bisa jadi, orang yang menyampaikan ilmu itu lebih memiliki dan lebih peka dari sebahagian orang yang mendengarkannya. Fala'alla man yuballighuhu yakunu aw'alahu min ba'di man sami'ahu. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tabligh yang diinginkan dengannya penyampaian keterangan, bukan jamaat tabligh, tapi tabligh, penyampaian keterangan, ini dilakukan oleh orang yang telah mendapatkan penjelasan keterangan tersebut. Dan orang yang mendengarkan penjelasan itu tentunya lebih peka dan lebih seksama dalam mendengarkan keterangan tersebut dari orang yang sekedar mendengarkan tapi tidak memperhatikan. Karena itu dikatakan bisa jadi yang menyampaikan itu lebih mencakup, lebih peka, lebih seksama dalam menyampaikan daripada orang yang mendengarkan. Daripada orang yang mendengarkan. Sehingga ketika disampaikan ilmu, seorang dituntut untuk konsentrasi agar dia mendapatkan curahan ilmu sebagaimana yang disampaikan. Jangan dia tidak berkonsentrasi, akhirnya dia dapat setengah-setengah dan dia dapat tidak sempurna. Ketika dia dapat setengah-setengah dan tidak sempurna, dia akan menyampaikan pula dengan setengah-setengah dan tidak sempurna. Maka dituntut pada seseorang untuk berkonsentrasi, mendengarkan penyampaian yang ada. Namun dari keterangan ini menunjukkan bahwa ilmu itu untuk ditabligh, ilmu itu untuk disebarkan, diterangkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, karenanya Rasulullah menyampaikan kepada hadirin di Mina untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir bersama beliau di hari tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak sekalian apa yang datang dari keterangan ini. Sungguh majelis kita majelis yang tentunya membutuhkan keterangan-keterangan. Tetapi tidak mengapa di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan kita mendapatkan sesuai dengan juhud kita, sesuai dengan kesungguhan kita, sesuai dengan amalan kita, kita mendapatkan pahala seperti amal itu sendiri, dan bahkan ditambahkan oleh Allah dari pahala yang besar di sisinya subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.